wa alifun wal wawu wan nunu lima ghaba wa ghairihi ka qama wa alama wa min dhamirir raf'i ma yastatiru ka fa'al uwafiq na dhabit id tushkaru idza itashkuru wa dhur tifa'in wa infisalin anahu wa anta wal furu'u la tashtabihu wa dhun tisabin fi infisalin ju'ila iyaya wa tafri'u laysa mushkila wa fi ikhtiyarin la yaji'ul munfasil idza ta'atta an yaji'al muttasil wasil aw ifsil hasalnihi wa ma ashbahahu fi kuntuhul ha asalnihi wasil aw ifsil وصل أو يفصلها أصلنيه وما أشبهه في كنته الخلف تما كذا كخلتنيه واتصال أختار غير اختار الانفصال وقدم الأخص في اتصال وقدم ما شئت في انفصال وفي اتحاد الرتبة الزم فصلا وقد يبيح الغيب فيه وصلا وقبل النفس مع الفعل التزم نون وقاية وليس قد نظم وليتني فشى وليتي نادر ومعلى عن لعكس وكن مخير في الباقيات واضطرارا خفف مني وعني بعض من قد سلف وفي لدني لدني قل وفي قطني وقطن الحظ أيضا قد يافي اسم يعين المسمى مطلق عالمه كجعفر وفرنق وقرن وعادن ولاحق وشقم وهيلة مواشق واسما أتى وكنية ولقبا وأخرا ذا إن سواه صاحبا وإن يكون مفردين فأضف حتما وإلا أطفع الذي ردف ومنه منقول كفضل وأسد وذو ارتجال كسعاد وأدت وجملة كسعاد وأدت وجملة وما بمسجد ركب لا إن بغير ويه تم أعريبا وشع في الأعلام ذو الإضافة كعبد شمس وأبي قحافة ووضعوا لبعض الأجناس عالم كعالم الأشخاص لفظا وهو عم من ذاك أم عرية للعقرب وهكذا للعقرب وهكذا ثعالة للثعلب ومثله برة للمبرة كذا فجار عالم للفجرة بذا لمفرد مذكر أشر بذي وذي اهتتا على الأنثى اقتصر وذانتان للمثنى المرتفع وفي سواه ذينتين اذكر تطع وبأولى أشر لجمع مطلق والمد أولى ورد البعد انضيق بالكاف حرفا دون لام أو معه واللام إن قدمتها ممتنعة وبهنا أو هاهنا أشر إلى دان المكان وبه الكاف صلة في البعد أو بثمفه أو هن أو بهنالك انضيقن أو هن موصول الأسماء الذي الأنثى التي واليا إذا ما ثني لا تثبت بل ما تليه أوليه العلامة والنون إن تشتت فلا ملامة والنون من ذين وتين شدد أيضا وتعويض بذاك قصيد جمع الذي الأولى الذين مطلق وبعضهم بالواو رفع النطق باللاتي واللائي التي قد جمع واللائي كالذين نذرا وقع ومن وما وأل تساوي ما ذكر وهكذا ذو عند طيء شهر وكالتي أيضا لديهم ذات وموضيع التي أتى ذوات ومثل ماذا بعدما استفهام أو من إذا لم تلغى في الكلام وكلها يلزم بعده صلة على ضمير لائق مشتملة وجملة أو شبهها الذي وصل به كمن عند الذي ابنه كفل وصيفة صريحة صلة أل وكونها بمعرب الأفعال قل أي كما وأعربت ما لم تضف فصدر وصلها ضمير انحذف وبعضهم أعرب مطلقا وفي ذا الحذف أيا غير أي يقتفي إن يستطل وصل وإن لم يستطل فالحذف نزر وأبوا أن يختزل إن صلح الباقي لوصل مكمل والحذف عندهم كثير منجلي في عائد متصل إن انتصب بفعل أو وصل كمن نرجو يهب كذاك حذف ما بوصل خفض كأنت قاض بعد أمر من قضى كذا الذي جر بما الموصول جر كمر بالذي مررت فهو بر الحرف تعريف أو اللام فقط فنامط عرفت قل فيه النمط وقد تزاد لازما كاللاتي والآن والذين ثم اللاتي والاضطرار كبنات الأوبار كذا وطبت النفس يا قيس الساري وبعض الأعلام عليه دخل للمحي ما قد كان عنه نقيل كالفضل والحارث والنعمان فذكر ذا وحذفه سيان وقد يصير عالما بالغلبة مضاف أو مصحوب ألك العقبة وحذف ألذي إن تنادي أو تضيف أو جف في غيرهما قد تنحذف مبتدأ زيد وعاذر خبر إن قلت زيد عاذر من اعتذر وأول مبتدأ والثاني فاعل نغنى في أسار ذاني وقسوة كاستفهام النفي وقد وقسوة كاستفهام النفي هذا pertemuan dua sukunnya وقسوة كاستفهام النفي وقس وكاستفهام النفي وقد يجوز نحو فائز أولو الرشد Wasani mubtada mufasani mubtadan wazal wasu khabar infisi wal ifradi tibqan istaqor warafa'u mubtada'an bil ibtida kadzaka rufu khabarin bil mubtada wal khabarul juz'ul mutimmul fa'idah kallahu barrun wal ayadi syahidah mufradan ya'ti wa ya'ti mufradan wa mufradan ya'ti wa ya'ti jumlah hawiyatan ma'na alladhi siqatlah wa in takun iyyahu ma'na iktafa biha kanutqillahu hasbi wa kafa wal mufradul jamidu farighun wa in yushtaqqa fa huwa dhu dhamirin mustaqin wa abrizanhu mutlaqan haythu tala ma laysa ma'nahu lahu muhassala wa akhbaru bi dharfin aw bi harfi jarrin nawina ma'na ka'inin aw istaqar wa la yakunu ismu zamanin khabara an jathatin wa in yufid fa akhbira wala yajuzu al-ibtida bin nakirah malam tufid ka inda zaidin malam tufid ka inda zaidin namirah wa nahwa indi dirhamun wa wa halfatan fikum bama khillun lana wa rajulun minal kirami indana wa raghbatun fil khairi khairun wa amal birin yazinu wal yuqas malam yuqal terus ya meskipun belum gilirannya bagiannya harus hafalannya sampai yang terakhir itu minimal syukur-syukur ya sebelum dibaca sudah hafal juga ya setelahnya jangan tertinggal karena kita terus jalan ya, jangan tertinggal nanti tertinggal antum tambah sulit nanti memungkinkannya ya wala yakunu ismu zamanin khabaran an jathatin wa in yufid fa akhirai arim hamzah wa isnafiyah لا حرف نفي مبني على السكون يكون فعل مضارع مرفوع لتجرده للناسب والجازم وعلامة رفعه النون وهو متصرف من كان يكون ناقصا علامة رفعه ضم ضم آخره وهو متصرف من كان ناقصا طرف الاسم وتنصيب الخبر اسم زمان اسم كان مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهر على آخره وهو مضاف زمان مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة ظاهر على آخره خبر يكون منصوب وعلامة نسبه فتحة ظاهر على آخره عن جثة جر مجرور عن حرف جر مبني على السكون جثة مجرور بعن وعلامة جره الكسرة ظاهر على آخره والجار مجرور متعلق بخبر أو في محل نصب في محل نصب صفة الواو أو عطف إن حرف شرط جازم تجزم فعلا الأول فعل شرط والثاني جابه وجزاؤه يفيد فعل مضارع مجزوم بإن وهو فعل شرط وعلامة جزمه السكون وفعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود إلى خبر فأخبروا إلى يعود إلى اسم الزمان فواقعه لجواب شرط أخبر فعل أمر مبني على السكون مقدر وفعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت والألف للإطلاق جملة أخبر في محل وجملة أخبر في محل جزم جواب شرط ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفد عند ترجمهnya dulu maknanya apa Hamzah dan kunus zamanin dan isim zaman tidak bisa menjadi khabar dari zat jika tidak berfaedah adapun jika berfaedah maka kabarkanlah maka jadikanlah khabar isim zaman tersebut ya terus ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفد عند زيد النمرة عارف الواو حرف عطف لا حرف نافية يجوز في المضارع مرفوع لتجرره من النصب الجازم اطرافه ضمة على آخره الابتداء فاعل يجوز واطرافه ضمة ضمة ضمة ضمة ظاهرة ضر على الألف على الألف المحذوفة على الألف المحذوفة الابتداء بن نكرة الباء حرف جر البن نكرة الجار والمجرور جار والمجرور قوم دولة ترس الباء حرف جر نكرة اسم المجرور بالباء وعبت جره كسرة وسكن لأجل الوقف الجار والمجرور والجار متعلق باليجوز بيجوز ما بيجوز أو ابتداء ابتداء سبتي معناه بالابتداء ابتداء بالنكرة Ibtida' bin nakirah, bukannya juz bin nakirah, tapi ibtida' bin nakirah. Malam ma masdariyah dzarfiyah lam harfun nafin wa harfun nafin wa jazmin wa qalbin tufid fi'il mudhari majzum bil lam wa amdu jazmihi sukun ya wa fa'iluhu dhamirun mustain bihi jawazan taqdiruhu hiya ya'udu ila nakirah ya jumlah tufid ataupun tufid itu fi mahali apa ah betul terus ka'inda ya ka'inda jar majrur al-kaf ya. Harfu jarin inda ya seperti biasa bagaimana cara mi'rabnya ada huruf jar yang masuk kepada jumlah ha gimana inda dharaf kaf gimana kaf kaf is harfu jarin ya li qaulin mahdhuf ya seperti itu kaf jara mengajarkan li qaulin mahdhuf mengajarkan li qaulin mahdhuf kemudian Ainda dorfu makan. Ya. Mansub. Wa antu nasbi fathah. Ya. Wa huwa mudhaf Zaidin mudhafun ilaih. Wa antu jarihi al-kasrah. Terus? Namira. Az-zarf ini sini jumlah atau syibu? Wa syibul jumlah fi mahali. Ya. Fi mahali. Fi mahali rafin khabar. Khabar apa? Khabar muqaddam. Muqaddam. Namira mubtada ma'akhir marfu adrafi dhammah. Ya. Sukina lil waqaf. Iya. Kalau untuk terus al-jar wal majrur min kaf wa ma ba'da fi mahali apa? Fi mahali jarin. Fi mahali? Fi mahali nasbin. Sebagai? Maf'ul li tufid. Apa? Hadi itu ka'inda Zaidin Namirah itu lah. Ka'inda Zaidin Namirah. I'rabnya bagaimana? Ka'inda Zaidin Namirah. Maqul qaul. Enggak dari kanya. Kalau inda Zaidin Amirah ya makul gaul itu. Pada makanya nasib yang ka indanya dari kanya. Ka inda. Yang majru kan? Kaf dengan al-qaul yang mahdhuf itu. Pada makanya apa? Rafa sebagai khobar dari mubtada yang mahdhuf. Ya. Kalau indanya ya makul gaul. Pada makanya nasib. Tapi dari saya tanyakan ka indanya. Ka indanya. Ya tadi inda Zaidin Amirah. Kalau untuk menjadikan atau untuk pilih pendapat yang mengatakan bahwasanya khobarnya itu yang mahdhuf maka dikatakan apa? Syibhu jumlah apa? Muta'alik bi khobarin mahdhuf gitu. Kalau antum jadikan apa? Khobarnya kain itu. Syibhu jumlah muta'alik bi khobarin mahdhuf. Tapi kalau antum jadikannya cuma khobar juga enggak apa sih? Ya. Inda Zaidin dzaraf di sini kan muta'alik dengan yang mahdhuf. Khabar, berarti inda Zaidnya khabar. Ya. Sudah kita lewatkan kan? Ya. Wahal fatan fikum fa makhillun lana wa rajulun minal kirami indana. Ah, wahal fatan fikum fa makhillun lana. Itu aja. Al-waw harful antaf. Wahal harfu istifham mabniyun ala sukun. Fatan mubtada wa alamat raf'ihi. Al-dhammah al-muqaddara ala al-alif manamin duriyat ta'adzur. Fikum jar majrur muta'alliqun bi mahdhuf khabarul mubtada fikum khabar mubtada ya fikum jar majrur muta'alliq bi mahdhuf khabar mubtada atau muta'alliq bi khabarin mahdhuf ya kalau antum jadikan khabarnya itu kain fa makhillun lana aslinya ya rab dulu lah kayak begini ya rab semua ya fa Fahar Purwato Ma isi musul Hah? Manafiyah? Manafiyah ya, hadir ya kemarin tak Gak boleh, gak bisa Kalau hadir tetap harus bisa jawabnya Karena sendiri gak hadir ya Manafiyah, khilun Manafiyah, khilun Khilun Mubtada Terus Lana Jar majrur muta'alliq. Oh, baca di bawah lama. Jar majrur muta'alliq bi muta'alliq bi mahdhuf. Khabar. Bi mahdhufin khabar. Wa rajulun minal kirami indana ajad setelahnya. Wa rajulun wa huruf 'athfin mabniun 'ala al-fathi la mahalla lil i'rab. Rajulun mubtada'un marfu'un wa alamatu rafihi dhammatun dhahiratun ala akhirih min al-kirami jar majur min harfu jarin mabniun ala al-sukuni di sini fathahnya hurrika ya min al-tikoi sakinain al-kirami al-kirami isim majrur wa alamatu jarih al-kasratu dhahiratu ala akhirih indana hus al-jaru wal majrur al-jaru wal majrur ala fi ta'alikun bima ta'alik di mahdufin taqdiru istaqarra ha rajul apa ta'alik mahdhuf sebagai apa i'rabnya min al-kiram khabar liru sifat bagi rajul ya syibu jumlah dia datang setelah nakira sifat ta'alik mahdhuf sifat li rajul ya indana indana dorof terus makan mansub wala matun nasbihi al-fatah adakhiru ala akhirih wa huwa mudaf nadomirun mutasilun mabaniun ala sukuni fi mahali jarin mudafun lay syibu jumlah ataupun dorof gimana syibu jumlah syibu jumlah dorof fi mahali rafin khobar fi mahali rafin khobar ya atau muta'alik mahduf khobar muta'alik semua kan ya syibu jumlah itu dengannya mahduf sudah kita lewatkan barusan itu. I'rabnya ya silakanlah dipilih yang mudah saja. Antum langsung katakan indana di sini apa? Syibu jumlah ya, muta'alliq bi mahdhuf sebagai khabar boleh. Atau muta'alliq bi khabarin mahdhuf kalau antum pilih. Yang menjadi khabar itu adalah apa? Yang mahdhuf itu. Wa ra'batun fil khairi khairun ya setelahnya. Wa ra'batun al-wawu asin warughbah mubtada marfu'un wa alamatu rafi'i adhammatu dhahira ala akhirih fil khair fi harfu jarri al-jar wal majrur ya fil khair al-jar wal majrur al-jar wal majrur harfi harfu fi fil khair ja' al-jar wal majrur fi harfu jarrin wal khair majrurun bi harfil jar ya bi fi terus wa alamatu wa alamatu jarrihi al-kasratu dhahira ala akhirih khairun khairun mubtada marfu ha mubtada khair khabar khabar khabar marfu wa alamatu rafi'i adhammatu dhahira ala akhirih ya wa amal bir yazinu gantikan wa amal bir yazinu wa amal mubtada wa wa harfu atf amal mubtada wa mudhaf marfu di hirdul mubtada marfuun wa alamat rafihi dhamma iya wasukina lil waqaf terus bahwa mudhaf bin mudhaf ilai yazinu fi'lun mudhari'un mudhaf ilai majrur majrur kalau mau disukin ambil mudhaf alamatu jarihi wa alamatu jarihi al-kasrah iya yazinu fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu rafi'i ad-dhammah wa fa'iluhu dhamir mustatir jawazan takdiruhu fihi jawazan takdiruhu huwa ya'udila bir hah? Oh bir, yang dekat aja ya amal, yang dibahas itu mudhofnya bukan mudhof ilainya amal terus jumlah ya jumlah wa, fi'li ya wa jumlah fi'li ya fi mahli rafin khobar ya apa artinya wa amalu bir yazin dan dia beramal dan amalan baik sebagai perhiasan ah kelebihan makanya amalu bir yazin amalan yang baik itu yazin membuat indah gak ada dianya wali qusma lam yuqal lah tanya wali qusma lam yuqal al-waw harfu atfin allamu lamul amr yuqas fi'il mudhari mughayyir sighah ya majzum bi lamil amr wa lam jazmi sukun dhahirah ala akhiri ma isim mausul fi mahalli nasbi maf'ul bih ya ha tawan apa lebih yuqas berarti mughayyir sighah berarti ma ya apa naib fa'il ya fi mahal rafi naib fa'il terus lam atau ma di sini ma apa isim mausul betul enggak isim mausul isim mausul atau ma'harfiyah, zarfiyah? Hah? Isim mausul. Terus. Terus isim mausul. Ya. Lam harfu nafiin wa jazmin wa qalbin. Terus yuqal fi'l mughayyir shighah wa fi'l mudhari' mughayyir shighah majzum bi bilam wa jazmi sukun dhahir ala akhiri. Ya, terus wal jumlatu ana ibu fa'il mana? Wa ana ibu fa'il wa mir mustatir. Ya. Tulazan daktur huwa. Ya. Wal jumlatu la mahala lahu min al-i'rab. Silah mausul. Ana al-a'id. A'idnya mana? Mudhari mustatir fi huwa. Ya. Yuk. Sebutkan di sini wala yakunu ismu zamanin khabarun an juthah. Isim zaman, ya lanjut ya. Tidak boleh dia menjadi khabar bagi juthah. Ya. Apakah secara mutlak? Hah? Boleh apabila berfaedah. Tidak secara mutlak. Ya. Kapan diperbolehkan? Apabila dia berfaedah. Berfaedah. Ya. Apabila memberikan apa? Faedah. Ya. Contohnya apa? Al-lailatul hilalu. Al-lailatul hilalu. Al-lailatul hilalu. Di sini al-lailah adalah isim zaman, dijadikan khabar bagi juzah, maka diperbolehkan. Ya, kemudian setelahnya tadi mau saya minta sebutkan yang poin-poin 3 belum selesai kita jelaskan ya. Ya, kalau isim makan bagaimana? Boleh enggak dijadikan sebagai khabar bagi juzah? Ya. Juzah boleh? Ya, boleh. Kemudian coba setelahnya. Ya. Mubtada yang berupa ma'ani, boleh enggak dikhabari dengan isim zaman? Boleh. Contohnya apa? Zaidun. Zaidun. Juz ma'ani. Al-qitalu indak. Al-qitalu indak. Indak apa itu? Isim apa? Makan ya. Isim makan. Yang zamannya? Hah? Contohnya apa? Ar-rutub syahri robi. Apa? Ar-rutub syahri robi. Ar-rutub? Ar-rutub itu maknawi atau zat? Yusa maksudnya. Rutab, kurma, kurma basah. Umumnya justru seperti itu. Bisa isim zaman dijadikan sebagai khabar bagi apa? Ma'ani, umumnya bisa. Ya, kalau isim makan kan bisa dijadikan khabar bagi ma'ani ataupun ya juzza. Adapun isim makan, dia bisa dijadikan khabar bagi apa? Ma'ani umumnya. Adapun pada yang juzza tidak bisa, kecuali kalau berfaedah. Ya, contohnya apa? Tadi isim zaman dia sebagai khabar bagi ma'ani. Ini yang banyak justru. Nah. Nah, coba Hamzah. Balik lagi. Contoh ya, contohnya. Al-qitalu yaumul jumu'ah. Ya, al-qital yaumul jumu'ah. Peperangan itu terjadi di hari Jumat. Mana fi di situ? Adalah hari Jumat, betul enggak? Al-qitalu yaumu atau yauma tadi? Al-qitalu yaumul jumu'ah. Apa? Yaumul jumu'ah. Yaumu. Yaumu yauma. Yaumal kan sih? Yaumal Jumu'ah. Kalau itu bukan tarfuz zaman tuh. Khabar dia. Isim zaman saja itu. Bukan tarfuz zaman. Kalau yang mansub ya tarfuz zaman. Kalau kita lu yaumal Jumu'ah, yauma. Tarfuz zaman ya. Kalau yaumu itu bukan tarf. Kalau marfu bukan tarf. Kalau tarf mansub ataupun dia majrur ketika kemasukan apa? huruf jar. Ya. Ya, kita selesaikan yang kemarin tertunda. Tadi mau saya tanyakan tadi belum dijelaskan. Ya. Kita ulangi ya. Di sini disebutkan oleh Al-Mu'allik Syekh Muhammad Muhyiddin rahimahullah, "Anal faidah min al-ikhbar bismi zaman 'an ismil juffah tahsulu bi ahadi umurin thalathah." Pengkhabaran dengan isim zaman, pengkhabaran dengan isim zaman untuk juffah zawat berfaedah bi ahadi umurin thalathah, dengan satu dari tiga perkara. Tadi kan sudah disebutkan sebelumnya bahwasanya isim zaman itu biasanya tidak bisa dijadikan khobar bagi juzah karena umumnya tidak berfaedah. Tapi kalau berfaedah bisa. Kapan itu? Pengkhobaran dengan isim zaman atau zarful zaman bagi juzah itu berfaedah. Disebutkan di sini pada tiga perkara. Yang pertama, kita ulang lagi ya. Apa? An yatakhassas ismu zaman bi wasfin aw bi idhafah, ketika isim zamannya dikhususkan dengan sifat atau idhafah. Wa yakunu ma'a dhalika majruran bi fi, bersama dengan itu dia pun dijarkan dengan fi. Contoh, nahnu fi yaumin qa'idin, kami berada di hari yang sangat panas. Di sini yaum dijadikan khabar bagi nahnu, juzah nahnu. Bisa, boleh. Kenapa? Karena yang pertama yaum disifati dengan qa'id, yang kedua yaum dijarkan dengan huruf jar fi. Iya. Wa nahnu fi zamanin kulluhu khairun wa barakah, kami berada di satu zaman yang seluruhnya isinya kebaikan dan keberkahan. Di sini zaman, ya jelas ini zaman, huruf zaman dia dijadikan khabar bagi nahnu, dan nahnu juzah. Bisa, kenapa? Karena di sini zaman disifati dengan jumlah setelahnya kulluhu khairun wa barakah. Di sisi lain dia zaman dimasuki oleh huruf jar fi. Wa la yajuzu fi hadha illa al-jar, tidak boleh dalam contoh seperti ini kecuali jar dengan fi. Fa la yajuzu an tansiba dzarfa, tidak boleh kau nasabkan dzarf. Walau anna nasbahu ala taqdir fi, meskipun nasabnya di atas penakdiran makna fi. Tidak boleh. Ah itu, isi yang pertama sudah kita sebutkan. Wa tsaniha, yang kedua, ya. Itu berfaedah kalau demikian. Ya. Ada faedahnya kan? Nahnu fi yaumin qa'id, kita berada di satu hari yang sangat panas. Ada faedahnya enggak? Ada. Nahnu fi zamanin kullu khairun wa barakah, kita sedang berada di zaman yang seluruhnya berisi kebaikan dan keberkahan. Ada faedahnya enggak? Ada. Iya. Tapi kalau dikatakan nahnu zamanan atau nahnu fi zamanin, ada faedahnya enggak? Enggak ada faedahnya. Atau nahnu fi yaumin, ada enggak? Enggak ada. Atau nahnu yauman qa'idun, enggak ada. Kenapa? Syaratnya tidak terpenuhi. Yang kedua, an yakuna al-kalamu ala taqdiri mudhafin huwa ismu ma'nan. Huwa ismu ma'nan. Yang kedua, agar kalamnya di atas penakdiran mudhaf, yang mana mudhaf ini yang ditakdirkan adalah isim makna. Contoh, al-lailatal hilalu, malam ini adalah hilal, ataupun hilal adalah di malam ini. Malam ini adalah malam hilal. Di sini boleh, ada faedah antum mengkhabari. Ya, juzah itu hilal. Hilal kan juzah, bulan sabit ya. Dikhabari dengan apa isim? Isim zaman, al-lailah. Bisa. Kenapa? Karena di situ ada penakdiran mudhaf. Bisa ditakdirkan mudhaf yang berupa isim makna, bisa. Karena takdir ucapanmu al-lailah al-hilal adalah al-lailah tulu'ul hilal. Al-lailata tulu'ul hilal, malam ini adalah malam terbitnya hilal. Bisa gitu. Di sini hilal bisa ditakdirkan sebelumnya mudhaf yang berupa isim makna. Ya, ketika itu boleh. Wa nahwu qawli Imril Qais, juga ucapan Imril Qais Ibnu Hajar, Ibnu Hajar Al-Kindi, setelah terbunuh atau dibunuh bapaknya, al-yauma khamrun wa ghadan amrun. Sekarang khamr, besok amr, urusan balas dendamnya. Fa inna taqdir 'inda nuhat, sesungguhnya penakdirannya di sisi ahli nahu adalah al-yaum syurbu khamr. Ya, jadi paham ini yang kedua ya. Jadi yang kedua ini adalah diperbolehkannya untuk juzah zawati khabari dengan isim zaman ketika juzah itu bisa ditakdirkan sebelumnya mudhaf yang berupa apa? Makna, isim makna. Ya. Wasalithuha, yang ketiga, an yakuna ismul juzati mimma yushbihu ismal ma'na fi husulihi waqtan ba'da waqtin. Sebenarnya sih sudah dilewatkan juga ya di kawakib itu, kalau anda masih ingat itu. Nahu qawlihim ar-rutabu syahrai rabi'in wal-wirdu ayya ayyari wa nahu qawlina al-qutnu September. Ya. Yang ketiga, dihasilkan pemberitaan pengkhabaran dengan isim zaman bagi juzah ketika, ya, isim juzahnya, isim zatnya, mimma yushbihu ismal ma'na, menyerupai isim makna dalam hal husulihi waqtan ba'da waqtin, dia terjadi di satu waktu, ya, dari waktu-waktu yang ada, waqtan ba'da waqtin, tidak terjadi terus menerus tapi sewaktu-waktu terjadinya itu, waqtan ba'da sewaktu-waktu aja gitu. Nah, contoh ar-rutabu syahrai rabi'in, rutab musim apa, kurma apa, kurma basah itu syahrai di dua bulan rabi' al-awwal wa tsani. Di sini ada faedah, rutab itu adanya di dua bulan yaitu rabi'ul awwal wa tsani. Kenapa? Karena rutab ini mirip dengan isi makna, di mana rutab ini munculnya terjadinya sewaktu-waktu, enggak setiap saat ada terus. Sebagaimana isi makna, ya kan? Isi makna al-qital tadi apa? Al-qital indak. Al-qital kan enggak setiap waktu terjadi. Ya. Wal wirdu ayyari, musim bunga, bunga-bunga, ayyar di bulan Mei, di bulan Mei. Ya. Ya, ini juga sama. Bunga kan enggak setiap saat keluar, di bulan-bulan tertentu, bulan Mei di antaranya. Contoh yang lain, al-qutnu kapas ya, September, di bulan September. Wa yajuzu fi hadha an-naw an tajruhu bi fi. Macam yang ketiga ini boleh kau jarkan dengan fi. Sehingga kau katakan ar-rutabu fi syahrai rabi', boleh. Wal wirdu fi ayari atau fi ayar, ayara ya. Katanya bar musharif. Ya, alamiah dengan apa? Ajamiyah. Wa huwa syahrun min asyhur ar-rumiyah yakunu zaman ar-rabi'. Ayar adalah termasuk bulan dari bulan-bulan Romawi. Yakunu zaman Rabi, yang terjadi di waktu musim semi. Insya Allah ini paham ya. Itu diingat-ingat tiga hal ini. Ya, di mana itu boleh mengkhabari zawat dengan isim zaman. Yang pertama ketika isimnya dihususkan dengan sifat atau dengan idhafah. Yang kedua ketika isimnya ini yang merupakan juzah ini bisa ditakdirkan sebelumnya dengan apa? Isim makna. Ya. Yang ketiga ketika isimnya ini yang merupakan juzah ataupun zat ini menyerupai apa? Isim makna dari sisi dia terjadinya sewaktu waktu. Tidak setiap waktu. Wa la yajuzu. Sekarang itu sudah baca ya tadi i'rabnya sama antum. Sekarang kita lihat syarahnya. Al-aslu fil mubtada'i an yakuna ma'rifah. Hukum asal pada mubtada' adalah agar dia ma'rifah. Ini banyak catatan kaki kalau kita lewatkan sayang gitu. Ya, kita baca saja ya. Al-mubtada'. Al-mubtada' mahkumun 'alaih. Mubtada' adalah sesuatu yang dihukumi. Wal-khabar hukmun. Sedangkan khabar hukumnya seperti dalam contoh Muhammadun 'alim. Di sini Muhammad yang dihukumi. Dengan apa? Al-ilm. Ya. Jaa ataupun itu bukan mubtada ya. Muhammadun misalkan jaa. Muhammad di ini dihukumi. Dihukumi dengan apa? Al-maji. Wal aslu fil mubtada'i an yataqaddam 'ala al-khabar. Hukum asal pada mubtada adalah agar dia mendahului khabar. Itu hukum asalnya. Wal hukmu 'ala al-majhul la yufid. Nah, di sini beliau hendak menjelaskan rahasianya mengapa yang namanya mubtada itu harus ma'rifah. Wal hukmu 'ala al-majhul la yufid, karena menghukumi sesuatu yang tidak jelas enggak ada faedahnya. Iya kan? Kalau sudah dikenalkan ada faedah Muhammadun ya marid. Tapi kalau rajulun, seorang laki-laki marid, apa faedahnya? Iya kan? Kalau nakirah gitu. Kalau Muhammadun marid, Muhammad sakit. Oh iya, Muhammad sakit. Ada faedahnya enggak? Tapi kalau rajulun marid, seorang laki-laki sakit, ya ada aja di dunia ini seorang yang sakit. Terus ada apa? Iya. Lianna dzikral majhul awwal al-amri yurithu sami' hayrah, karena penyebutan sesuatu yang majhul di awal kali itu menyebabkan si pendengar bingung. Iya kan? Rajulun, seorang laki-laki. Bingung. Ya. Fatab'athuhu 'ala 'adami al-isra' ila hukmi. akhirnya kalau bingung akhirnya dia kurang perhatian dengan hukum yang disebutkan setelahnya. Iya kan? Kalau Muhammad, oh, Muhammad apa Muhammad? Kalau rajul, rajul. Rajulnya banyak rajul. Iya kan? Wa min ajli hadza wajib an yakuna al-mubtada ma'rifah hatta yakuna muayyana. Karena inilah mubtada itu harus ma'rifah agar dia tertentu ataupun nakirah tapi dikhususkan. Kemudian bagaimana kok pada mubtada dipersyaratkan agar dia ma'rifah atau nakirah dikhususkan sedangkan pada fa'il tidak? Ja'a rajulun, boleh enggak? Ada faedah enggak? Ada. Walam yajib fil fa'il walam yajib fil fa'il an yakuna ma'rifatan wala nakiratan mukhassasah. Sedangkan pada fa'il tidak diharuskan agar fa'il itu ma'rifah. Tidak pula agar dia nakirah yang dikhususkan. Kenapa demikian? Li'anna hukmahu huwal mu'abbar anhu bil fi'li mutaqaddim alaihi albattah. Karena hukum fa'il yaitu yang diungkapkan dengan fi'il itu kan hukumnya fa'il. Mutaqaddim alaihi albattah mesti hukumnya fa'il itu mendahului. Iya kan? Seperti ja'a rajulun, hukumnya rajul mendahului. Kalau diakhirkan ya bukan fa'il rajulun ja'a, bukan fa'il ya rajulunnya. Iya, dipahami enggak? Karena hukumnya fa'il, yang mana hukum fa'il ini diungkapkan seringkali dengan fi'il, mutaqaddim alaih, mendahulunya, fi'il pasti mendahului fa'il. Fa'il taqarrar al-hukmu awalan, maka taqarrara, menetaplah hukum itu pertama kali fi dhihni sami, di benak si pendengar. Ja'a, dia disebutkan, langsung menetap hukum ini di benak siapa? Pendengar ini, al-maji, datang, ya. Fayataqarrar al-hukmu awalan, maka terpatrilah hukum pertama kali di benak si pendengar. Thumma yatlubu lahu mahkuman 'alaihi ayyan kan. Setelah itu si pendengar menuntut, mencari siapa sih yang dihukumi dengan hukum fi'il ini, tadi dalam contoh ja'a maji ini, siapapun dia, tidak peduli. Yang penting dia datang, tahu kan? Siapa saja, ya. Apakah dia nakir ataupun ma'rifah? Wa min huna ta'rif al-farqa bainal mubtada'i wal fa'il. Dari sini kau mengetahui bedanya mubtada dan fa'il. Ma'a anna kulla wahid minhuma mahkum 'alaih. Bersamaan dengan bahwasanya keduanya masing-masing dari mubtada dan fa'il itu adalah mahkum 'alaih, sesuatu yang dihukumi. Kalau pada mubtada dipersyaratkan ma'rifah atau nakirah makhsusah. Kalau pada fa'il tidak. Ini apa? Sirnya, rahasianya. Ya. Sini paham kan? Yang dibaca lagi aja. Karena tadi kalau kita sebutkan mubtada dalam kondisi nakirah, nah kita menyebutnya sesuatu yang majhul di awal kali. Ini mewarisi atau menyebabkan si pendengar bingung. Ada apa? Akhirnya dia bingung, akhirnya dia tidak kurang perhatian dengan hukumnya setelahnya. Adapun kalau fa'il disebutkan hukumnya dulu. Sudah terpatri hukum itu pada benak sehingga dia hanya menunggu fa'ilnya siapa yang dihukumi dan tidak peduli di situ yang dihukumi itu apa? Nakirah atau ma'rifah. Wah, sudah jauh. Wa kullu wahidin minhuma, sudah hilang. Sebentar aja sudah kelewatan jauh ini. Jangan tanya. Besok tanya ini yang dulu. Ingetin ya. Suruh menjelaskan tentang bedanya mubtada dan khabar. Mengapa kalau mubtada harus ma'rifah? Kenapa karena kalau fa'il kenapa harus tidak diharuskan ma'rifah? Nah. Fair. Wa kullu wahid minhuma ma hukmu, masing-masing ada hukumnya. Wa min huna ta'rif aydan as-sirra fi jawazi an yakuna al-mubtada nakirah idza taqaddama al-khabar alayh. Dan dari sini engkau juga mengenali, mengetahui rahasia diperbolehkannya mubtada itu nakirah ketika khabarnya didahulukan. Jawabannya apa? Karena hukum dulu disebutkan. Ya, hukum sudah terpatri di benak si pendengar, maka dia hanya menunggu yang dihukumi. Tidak peduli di situ yang dihukumnya ma'rifah atau nakirah. Ini kan bagus sekali ya, Masya Allah. Jazallah khair ya. Syekh Muhammad Muhyiddin. Dan Syekh Muhbil Hiri memuji. Ya, beliau Syekh Muhammad Muhyiddin. Bagus. Ya, luarnya. Ambil faedah beliau juga dari Syekh Muhammad Muhyiddin. Wa'alam annahu, nanti oh, sudah selesai ya. Balik lagi kita ke syarah. Waqad yakunu nakiratan, lakin ha? Betul gitu? Waqad yakunu nakiratan lakin bi syarti an tufida wa tahsulu al fa'idatu bi ahadi umurin dzakara al musannifu minha sittah. Dan dihasilkan faedah. Iya. Ah, lewat ya. Waqad yakunu nakirah, terkadang mubtada datang dalam keadaan nakirah, tapi dengan syarat agar berfaedah. Dan si bawahnya pendapatnya seperti ini. Tanpa mempersyaratkan adanya musawirat. Yang penting ada faedah, boleh. Wa tahsulu al-fa'idatu bi'ahadi umurin zakarul musannif min hasidta. Dan dihasilkan faedah dengan mubtada yang nakirah dengan satu dari beberapa hal yang disebutkan oleh musannif. Di antaranya sittah. Iya. Di antaranya enam disebutkan di sini. Ahaduha, yang pertama, an yataqaddam al-khabar 'alaiha, ketika khabarnya mendahului mubtada. Wa huwa dzarfun aw jarun wa majrur, yaitu apakah khabar yang didahulukan itu bentuknya dzarf ataupun jar majrur, bahkan ataupun jumlah, seperti yang terlihat dalam catatan kaki. Ini faedah berikutnya yang bagus juga. Ya, mithlu dzarf wal jar wal majrur al jumlah, semisal dengan dzarf dari khabar yang boleh didahulukan dari mubtadanya yang nakirah, selain dzarf dan jar majrur juga jumlah. Contoh ucapan mereka, qasadaka ghulamuhu rajulun. Apa artinya? Qasadaka ghulamuhu rajulun. Hah? Asli kan rajulun. Qasadaka ghulamuhu. Seorang laki-laki budaknya mencarimu. Ini jumlah kan? Qasadaka ghulamuhu, sehingga tidak dibatasi yang mendahului mubtada yang nakir itu hanya pada dzarf dan jar majrur, bisa juga jumlah. Di sini juga ada catatan lagi berikutnya. Ya, kalau ini insyaallah bisa dipahami irobnya kan. Farajul mubtada muakhar jumlah qasadaka ghulamu min al-fi'li wal fa'il wa fa'ilihi fi mahall rafin khabar muqaddam wal musawwir al-ibtida bin nakirah wa taqdimu khabariha huwa jumlah. Musawwirnya adalah didahulukannya khabarnya itu jumlah. Wa'alam, ini faedah berikutnya. Kita baca juga. Wa'alam annahu labudda ma'a taqdimil khabar wa kaunihi ahada salasah al-jumlah wa'adzharaf wal-jar wal-majrur min an yakuna muhtassa wa dhalika bi an yakuna al-majruru aw ma'udhifa ilaih aw ma'udhifa dharfu ilaihi wal-musal ilaih fil jumlah mimma yajuzul ikhbar anhu. Falau qulta fi dari rajulin rajulun, aw qulta inda rajulin rajulun, aw qulta wulida lahu waladun rajulun, lam yasih. Ini faedah berikutnya. Harus ma'a taqdimil khabar, bersama dengan didahulukannya khabar, apakah khabarnya itu jumlah ataupun dzarf ataupun jar majrur yang baru kita lewatkan. Tadi kan tempat yang pertama ataupun yang disebutkan di awal itu bahwasanya khabar boleh nakirah ketika apa? Mubtada boleh nakirah ketika mubtadanya diakhirkan atau diakhirkan dan khabarnya diawalkan. Ini ada syaratnya gitu, ada syaratnya. Ada syarat pada mubtada itu sendiri yang nakirah, yang khabarnya didahulukan. Apakah khabarnya apa? Dzarf atau jar majrur ataupun jumlah. Sini paham ya nih, belum kita lanjutkan. Ketahuilah bahwasanya mesti bersama dengan didahulukannya khobar, apakah dia jumlah bentuknya atau dzarf atau jar majrur, yaitu ketika apa? Mubtada'nya nakirah. Wajib juga min an yakuna mukhtassa. Iya. Agar dia mukhtass. Apa yang mukhtass? Hah? Labudda ma taqdimil khabar wa kauni ahada thalatha min an yakuna mukhtassa. Agar khabari mukhtass gitu. Agar khabari mukhtass. Kapan itu khabar mukhtas? Wa dhalika bi an yakuna al-majruru aw ma'udhifa adzarfu ilaihi wal musad ilaihi fil jumlah mimma yajuzu al-ikhbar anhu. Ah itu. Ini demikian. Ini maksudnya khabar yang mukhtas adalah bi an yakuna al-majrur, agar majrurnya aw ma'udhifa adzarfu ilaihi, atau yang dzarf itu didhafahkan kepadanya atau disandarkan kepadanya jumlah. Agar khabar ini yang didahulukan, apakah yang berupa jumlah atau dzarf atau apa? jar majrur ya juzul ikhbar anhu, termasuk yang boleh dijadikan sebagai khobar, karena tidak semua jar majrur, dzaraf, jumlah bisa dijadikan khobar. Sami, seandainya kau katakan ya fi dari rajulin rajulun fi dari rajulin rajulun di sini kan rajulun nakirah, bisa dia dijadikan khobar. Kenapa diakhirkan menyebutannya? Hanya saja di sini ada penghalang. Penghalangnya khobarnya yang berupa apa di sini? Jar majrur itu tidak cocok dijadikan khobar. Fi dari rajulin rajulun. Ini enggak cocok gitu. Di rumah seorang laki-laki itu ada seorang laki-laki. Atau seorang laki-laki ada seorang laki-laki di rumah seorang laki-laki. Faedahnya enggak ada gitu. Ya kan? Ainda rajulin rajulun. Tuh, ini yang enggak cocok apanya? Khobarnya. Ainda rajulinnya enggak cocok gitu. Ainda rajulin rajulun. Seorang laki-laki di sisi orang laki-laki atau di sisi orang laki seorang laki-laki. Atau dikatakan dalam jumlah ulidalahu waladun rajulun. Lihat. Seorang laki-laki terlahir untuknya seorang laki-laki. Seorang laki-laki terlahir untuknya seorang laki-laki. Ini enggak ada faedahnya. Layak sih enggak boleh seperti ini. Tapi kalau tadi yang disebutkan fidari rajul, di rumah itu ada rajul, ada faedahnya kan. Kalau tadi ulidalahu waladun rajulun, seorang laki-laki terlahir untuknya seorang laki-laki, faedahnya apa ini? Terlahir maksudnya dari istrinya. Iya. Masa laki-laki melahirkan rajulun ulidalahu walad. Ya, hasilnya kan gitu. Ulidalahu waladun rajulun, seorang laki terlahir untuknya seorang anak laki-laki. Ini enggak ada faedah, enggak boleh. Jadi secara faedahnya ya, secara faedahnya. Ya, muhtas atau lebih cocoknya di sini muhtas. Muhtas. Saya dari fidari rajulun. Inda Zaidin namirah. Ya, qasadaka ulamu rajulun. Ya. Itu persyaratan ini terkait dengan apa? Khabar. Bisa dipahami itu? Iya. Apa? Ini masalah khabar, set awalnya itu. Wa alam annahu la budda ma taqdimil khabar, dan dibahas apa khabar? Bersamaan dengan didahulukannya khabar dan bahwasanya khabar itu ada yang jumlah, dzaraf dan jar majrur, harus juga khabar itu mukhtas. Khabar itu mukhtas. Wa dzalika bi an yakuna al majrur khabar khabar mukhtas ketika majrurnya atau yang diidhafahkan kepadanya dzarafnya atau disandarkan kepadanya dalam jumlah termasuk ya khabar yang ya juzul ikhbar anhu. Ya. Termasuk khabar yang bisa dijadikan khabar untuk yang nakirah ini. Untuk apa? Kebutuhan yang nakirah ini. Termasuk khabar yang boleh ya juzul ikhbar. Ya. Boleh diberitakan anhu untuk apa? Untuk kebutuhan yang nakirah tadi. Ini kan fidari rajulun rajulun enggak boleh. Yang enggak bolehnya apa? Fidari rajulunnya itu. Enggak muktas. Tapi kalau tadi fidari rajulun. Boleh. Kalau fidari rajulin rajulun. Ini enggak mukhtas terlalu umum gitu. Fidari rajulin rajulun. Terlalu umum sekali gitu. Di rumah seorang laki-laki rajulun, seorang laki. Seorang laki banyak. Kalau tadi fidari di rumah itu kan sudah mukhtas tuh. Iya kan? Inda Zaidi di sisi Zaid sudah mukhtas. Kalau inda rajulun rajul di sisi seorang laki dia seorang laki. Seorang laki-laki banyak ini. Terlalu umum gitu. Khabarnya tuh. Terima kasih ya. Terlalu umum. Kalau tadi kan inda Zaidin rajulun mukhtas ya. Di sisi Zaid ada seorang laki-laki. Oh, inda rajulun rajulun. Di sisi seorang laki seorang laki. Sudah rajulunya laki, roh ininya khabarnya umum lagi. Akhirnya enggak boleh. Jadi paham ya? Ya kalau ada yang masih paham dijelaskan. Apa ditanyakan? Fa in taqaddama wa huwa gharu dharfin wala jarin wa majrurin lam yajuznahu qa'imun rajulun. Apabila mendahului apa? Mubtada. Khabar mendahului mubtada wa huwa gharu dharfin, kemudian dia bukan dharf, bukan pula jar majrur, bukan pula jumlah tadi ditambahkan oleh al-mu'alliqnya, lam yajuz. Ya ini kalau khabarnya mufrad dalam kondisi mubtadanya nakir enggak boleh didahulukan apa? Khabarnya. Contoh qa'imun rajulun enggak boleh. Kalau rajulun qa'imun kan enggak boleh. Iya. Kenapa? Rajulunnya nakirah. enggak ada musawirinya. Coba dibalik, boleh enggak qaim marjuh? Enggak boleh juga. Nama qaimnya mufrad. Syaratnya khabarnya itu jumlah atau syibu jumlah gitu. Ayo tempat yang pertama. Asal yang kedua. An yataqaddama 'ala an-nakirati istifhamu lahu hal fatanfikum. Ini juga masyaallah. Pada berikutnya dari beliau. Rahimahullah, Malik Syekh Muhammad Muhyiddin. Beliau menjelaskan rahasianya gitu. Boleh kita mendatangkan mubtada dalam kondisi nakirah dengan syarat yang kedua, musawwirnya an yataqaddam 'ala an-nakir istifham, agar mubtada yang nakirah ini didahului oleh istifham. Contoh, hal fatanfikum, apakah di tengah-tengah kalian ada seorang pemuda? Ya, ini kan ada faedahnya. Lihat catatan kaki lagi nih. Kalau kita lewatkan sayang ya. Isyarat jama'atun min an-nahwiyyin minhum Ibnu al-Hajib li jawaz al-ibtida' bin-nakirah ba'da al-istifham syartaini. Tapi kalau ini mah lemah, tapi yang setelahnya nanti kita baca. Enggak apa-apa, baca semua ya. Sekelompok ahli nahwu di antaranya Ibnu al-Hajib mempersyaratkan bolehnya menjadikan mubtada dengan isim yang nakirah setelah istifham dengan dua syarat. Tambahkan syaratnya. Yang pertama, agar istifhamnya dengan huruf. Meskipun yang lain tidak mempersyaratkan yang ini. Termasuk juga Ibnu Hisham. Ah, Ibnu Hisham bukan Ibnu Hisham, Ibnu Malik ya, ataupun Asy'ari juga. Yang kedua, an yakuna ba'da am, agar dia datang setelah am. Contoh, arajul indaka am imra'atun. Ya, arajul indaka am imra'atun. Wa hadha syarat ghair sahih, hanya saja syarat tidak sahih. Ya, kita tinggal selanjutnya nih. Yang penting fa in qulta, ini yang kita jelaskan. Jadi syarat, dua syarat jadi tambahan Ibnu Hajib tadi lemah. Ya. Fa in qulta fa limadha kana taqaddumu al-istifham 'ala an-nakirah musawwighan lil ibtida' biha. Jika kamu bertanya, mengapa sih mubtada nakirah yang didahului oleh isim istifham itu musawwighan, ataupun isim istifham yang masuk kepada mubtada yang nakirah ini menjadikan nakirah atau mubtada yang nakirah ini bisa dijadikan sebagai mubtada? Saya ulangi ya, bahasanya kayak kepetel-petel ya. Falimadha kana taqaddumul istifham, mengapa didahulukannya al-istifham dari mubtada yang nakirah itu menjadikan isim nakirah ini boleh dijadikan sebagai mubtada? Jadi paham ya? Tadi kan sebutkan musawi yang kedua dari datang dari musawi yang bolehkan mubtada dalam kondisi nakirah, yaitu agar didahului oleh istifham. Apa sih rahasianya? Mengapa sih? Selama ini kan kita hanya tahunya yang istifham aja ya. Nah, jawabannya nah ini bagus nih. Fal jawabu an nadzkuraka bi anna al-istifham imma inkari wa imma haqiqi. Jawabannya saya sebutkan kepadamu bahwasanya istifham ada kalanya ingkari. Istifham ingkari. Mana ingkari? Pengingkaran. Ya. Seperti apa contohnya? Istifham ingkari. Istifham ingkari. Ya, ilahun ma'allah. Itu istifham ingkari. Mana tidak ada ilah selain bersama Allah. Hal min khaliqin ghairullah, gitu kan? Ingkari. Atau hakiki. Istifham hakiki yang butuh kepada apa? Jawaban. Amal istifham al-inkari fahuwa bima'na harfin nafi. Adapun istifham inkari, maka maknanya sama dengan huruf nafi. Sama dengan mubtada nakirah yang didahului dengan apa? Huruf nafi. Wa taqaddumu harfin nafi ala nakirah yaj'aluha ammah. Masuknya huruf nafi tidak antaranya apa? Istifham inkari. Masuknya huruf nafi diantaranya istifham inkari kepada isim yang nakirah mubtada, ya ja'aluha ammah, menjadikan dia umum. Ya, menjadikan dia apa? Umum. Ingat kan faedah usuliyah itu? Faedah usuliyah. Nakirah yang datang pada konteks apa? Penafian apa? Ta'um, umum faedahnya. Iya kan? Wa umumun nakirah inda tahqiqi wal musawwi lil ibtida'i biha. Keumuman isim nakirah ketika diteliti ternyata inilah yang menjadikan boleh isim nakirah dijadikan sebagai mubtada. Sifami keumuman nakira ini ketika diteliti, inilah ternyata yang membolehkan ibtida memulai dengan mubtada yang nakira. Ya. Izin mamnu' innama huwal hukmu ala sardin mubhamin wa mu'ayyan. Dikarenakan yang tidak diperbolehkan dari mubtada yang nakira adalah huwal hukmu ala sardin mubhamin ghairi mu'ayyan, yaitu menghukumi satuan yang mubham tidak tertentu. Rajulun qa'imun. Ini mubham, rajulun qa'im. Maka terhalangnya dia untuk dihukumi dengan yang setelahnya. Kenapa? Karena dia mubham ghairi mu'ayyan. Difahami? Ya, paham ya. Tapi kalau hal rajulun qa'im, ya bisa. Ataupun ma laisa. Hah? Ya, ya, yang disebutkan sama khillun lana. Iya. Akan ada semua insyaallah nanti. Kita lanjutkan di sini faedahnya. Famal hukmu ala jami'il afrod falamani amin. Adapun menghukumi semua satuan-satuannya, maka tidak ada penghalang di situ. Bisa gitu. Itu rahasianya ya. Wa mal istifhamul haqiqi. Ini sudah sebagai jawaban kalau dahulu itu nafi ya jawabannya. Adapun kalau istifhamnya haqiqi yang butuh pada jawaban, ini juga membolehkan datangnya mubtada nakirah. Fa wajhu taswirihi al-haqiqi anna al-maqsuda bi su'al an fardin ghairi muayyanin yutlab bi su'ali ta'yinu. Yaitu bahwasanya istifham haqiqi sisi pembolehannya adalah sisi istifham haqiqi ini membolehkan datangnya mubtada dalam keadaan nakirah adalah bahwasanya yang dimaksud dengan istifham adalah su'al, menanyakan an fardin ghairi muayyan, tentang satuan-satuannya tidak tertentu yang mana yutlabu bi su'al ta'yinu, dituntut dengan pertanyaan ini ta'yinu, orang tertentu. Ya, banyak di situ orang-orang tidak tertentu. Dengan istifham ini ditentukan orangnya ataupun dijadikan tertentu orangnya. Saya ulangi, yang dimaksud dengan istifham tersebut adalah as-su'al an fardin wa mu'ayyan, menanyakan individu yang tidak tertentu yang mana yutlab di soal, dituntut dengan soal ini ta'yinu, ketertentuannya. Sebenarnya ma'rifah akhirnya kan. Wa hadzal fard ghairu mu'ayyan syai' fi jami'il afrad. Fa kana su'al fi hal haqiqah fil haqiqah 'an al afrad kullihim. Fa ashbal umum fal musawwir imma al umum al haqiqi wa imma al umum al syabih bih. Wa hadzal fard, ya, satuan ini ya. Ghairu mu'ayyan, tidak tertentu. Syai' ini juga sama menyebar. Ya sebelumnya ya. Su'al an fardin wa mu'ayyan. Kan pertanyaan kan an fardin, tentang satu individu yang tidak tertentu kan. Ya kan hal fatan fikum. Satu orang tidak tertentu kan? Tertentu enggak? Hal fatan fikum. Apakah ada salah seorang pemuda di antara kalian? Ini kan su'al an fardin wa mu'ayyan ya kan? Tentang seorang individu tidak tertentu yang yutlab bi su'al ta'yinu. Saya ulangi dari sininya nih. Yang dituntut dengan soal tadi ta'yin, pemastiannya. Ada enggak gitu. Pemastiannya, ya. Wa hadzal fard ghairu mu'ayyan, satu fard ini yang ditanyakan ini tidak tertentu. Siapa saja ya kan? Hal fatan fikum. Apakah di tengah-tengah kalian muda umum kan? Ada enggak gitu seorang muda di situ? Umum kan? Ya. Wa hadzal fard ghairu mu'ayyan, fard ini, satuan ini, individu ini tidak tertentu, syai' menyebar pada semua satuan-satuan yang di bawah fatan ini. Kalau fatan pertanyaan ya, kalau rojulnya satuan-satuan di bawah rojul. Fakanna su'al fil haqiqah 'anil afrad kullih, sehingga pertanyaannya secara hakiki itu seperti tentang satuan-satuan mereka seluruhnya, umum berarti kan. Fa asbal umum, ini juga kembali menyerupai keumuman. Fal musawwi, maka musawwinya imal umum al haqiqi, imma keumuman al haqiqi, keumuman secara hakiki, wa imal umum asyabih bi. Kuman hakiki pada istifham apa? Kuman hakiki istifham ingkari. Wa imal umum asyabibi. Ima keumuman yang menyerupai keumumannya hakiki. Itu apa? Istifham hakiki.